Mitra Bisnis, prestasi olahraga Indonesia sepertinya terus menurun. Contohnya SEA Games Myanmar baru-baru ini, Indonesia berada di peringkat keempat dengan perolehan 65 emas di belakang Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Pencapaian ini jauh dari target 120 emas yang ditetapkan Kemenpora. Juga mengingat, 2 tahun lalu Indonesia bisa menjadi juara umum dengan perolehan 182 emas. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis sekaligus pengacara Gusti Randa. Mas Gusti, apa komentar Anda soal ini? Baik, komentar saya pertama tentu kita prihatin. Prihatin bahwa Indonesia ini sudah tidak lagi menjadi macan Asia Tenggara ya dalam konteks olahraga. Nah, yang kedua tentu masyarakat kita agak menyesali ini gitu ya. Kita berbeda sekali dalam satu dasawarsa ya bahwa sebelumnya kita memang sebuah negara yang ditakuti semua cabang olahraga ya. Nah, tetapi belakangannya tidak. Coba bayangkan, cabang olahraga kita ini, khususnya SEA Games kemarin itu, anggarannya itu betul-betul sangat minim. Banyak komplain dari teman-teman atlet ya, bahwa anggaran tidak sesuai sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana prestasi akan kita dapatkan ketika atlet kita untuk mempersiapkan SEA Games ini atau pesta-pesta olahraga yang lainnya itu, mereka sama sekali tidak diberikan gitu ya. Contoh, yang jelas-jelas di koran dikatakan bahwa tim panahan kita, mereka beli sendiri busur, mereka beli dan seterusnya. Belum lagi cabur yang lain. Nah, di sini saya kira keberpihakan pemerintah. Jangan di sisi lain pemerintah menghambur-hamburkan uang, ya, tetapi mendapatkan hasil yang sangat-sangat jungkir balik. Apa misalnya? Gaji pegawai. Begitu banyak PNS kita, begitu banyak tenaga kerja yang mesti dibayar oleh pemerintah. Namun hasilnya, misalnya, malah banyak menimbulkan korupsi-korupsi di setiap kementerian. Nah, hal-hal seperti ini, coba deh, kita lebih berpikir jernih gitu ya. Boleh saja mendorong masyarakat kita untuk menjadi PNS, tetapi kalau hasilnya ternyata lebih banyak menumpukan korupsi misalnya, ya PNS ini dirampingin saja gitu ya. Bukan mengharumkan nama bangsa, malah kita malu ya. Kita banyak pegawai negeri kita, pejabat kita yang dibiayai oleh negara, ternyata malah melakukan korupsi. Sementara atlet-atlet kita yang mengharumkan nama bangsa, ya ini minim sekali pembiayaan dari negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya menteri olahraga. Ya, bayangkan ada menteri olahraga dalam satu masa yang berganti, ya. Dan dua-duanya sebelum dan sesudahnya bukan orang olahraga, ya, bukan orang olahraga. Yang terakhir, kita punya KONI, kita punya KOI. Ya maaf, dalam tanda petik orang-orangnya ya itu-itu juga, ya. Kita nggak jelas kinerjanya apa. Selalu kalau berbicara berkoar-koar gitu loh. Kan perlu evaluasi nih. Nah saya kira Komisi 10 DPR RI gitu ya. Ya itu harus melihat ini gitu loh. Karena dia masih wakil rakyat kita ya. Moga-moga jangan ada ribut untuk mencalek 2014 nih. Moga-moga masih bekerja gitu loh. Untuk panggil itu. Ya kan panggil itu Menporanya, KONI-nya, KOI-nya. Kenapa ini gitu loh. Jangan nanti yang dipersalahkan adalah ketua-ketua PBPB cabang olahraga yang dibilang tidak maksimal, tidak mendapatkan target segala macam. Boleh saja target 120 emas. Target seperti apa? Apa yang telah dikasih kepada mereka kok menenaknya target 120 emas? Selain masalah kurangnya keberpihakan pemerintah dan kapabilitas menteri tadi, Mas, bagaimana dengan kualitas atlet sendiri menurut Anda, Mas Gusti? Saya tidak melihat ya masalah kualitas atlet ya. Ya, rekrutmen atlet. Bibit-bibit kita ini banyak ya, banyak. Tetapi kan bagaimana kalau manajemennya itu nggak baik? Jadi manajemen pengelolaan atlet kita itu kurang gitu loh. Rekrutmen kita kurang. Indonesia ini luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke. Tersebar. Kita mau cari apa? Pelari, pemanah, lempar lembing, atletik, golf. Malah golf yang maju saya lihat. Yang tadi nggak ada emas dapat berapa emas sekarang. Iya kan? Apa? Sepak bola, voli. Banyak. Tapi bagaimana talent scouting ingin bekerja seluruh Indonesia? Ini harusnya talent scouting kan? Yang bekerja melihat bibit-bibit segala macam. Menggulir kompetisi dalam negeri. Entah itu kompetisi apa. Sepak bola, futsal, atletik, renang, segala macam. Harus bergulir kompetisi ini di seluruh Indonesia. Di situ baru timbul atlet kita. Solusi jangka pendek yang bisa Anda usulkan, Mas? Ini lagi kita pemilu, ya. Siapapun terpilih presidennya, kalau punya kabinet, mbok ya right man and right track, gitu loh. harus benar, khususnya di dalam cabang olahraga, karena kita sedang membicarakan cabang olahraga. Ya, ada keberpihakan ini, gitu loh. Katakanlah, karena Menpora itu pemuda dan olahraga. Mungkin menterinya pemuda, tapi wakil menterinya yang mengerti masalah olahraga, gitu loh. Jadi bisa, ada keberpihakan. Kedua, mau lagi pemilu sekarang ini ya, siapapun nanti terpilih DPR RI dan eksekutif, coba deh, anggaran-anggaran cabang olahraga ini ada porsinya, ya. Lalu bagaimana pendistribusian dan pengawasannya, ini yang penting, Mbak ya. Coba Mbak lihat sekarang, APBD Mbak, untuk olahraga profesional itu tidak boleh lagi. APBD itu nggak boleh. Anda lihat klub-klub sepak bola sekarang, menjerit mereka mencari yang ikut Liga Super Indonesia, misalnya. Kenapa? APBD tidak boleh dikucurkan. Demikian artis sekaligus pengacara Gusti Randa. Saya, Mandariska.